Kalau saya kiai kan muntah tisu. Anggarannya cekak. Kula numpak motor. Kula mau pengen bukti canggih mesti ngomong bid'ah. Kula numpak motor. Orang nganggu helm, wablas lampu merah. Malam harinya kula mulai ono polisi pinggir dalan tak jarak. Ningin-ningin nyuwun sewu, ampun dicontoh. Ampun dicontoh. Lampu merah, kalau keadaan merah kula tabrak. Wut wablas. Dioyak kali polisi nih. Kecanda, boten. Omontor kula ninja sing ngoyak Vario. Ora imbang, Bro. Kula niku lah armot arek motor. Kula tangan kula tau tugel gara-gara motoran. Polisi ini pinter. Begitu kula nabrak lampu merah, polisi yang depan dikontak kanggo HT. Tolong itu yang naik motor pakai blangkon tidak bawa helm ditangkap. Akhirnya kula dicegat teng Jetis Kota Yogyakarta. Kowe ngopo? Oh, beda. Ora kondo-kondo aku kaget. Duk ke dhisik baru salaman. Bermis. Iya Allah, kopi apa kopi susu? Kopi. Mah aku kopi susu. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Iya Allah. Oh, kopi ini loro, espresso karo arabica. Kopi panas, degan adem. Tak umbi kabeh mulih anyang-anyangan. Kok raimu itu banget. Yang ini Bik Husin itu tanggal kita bincang Bik? Oh tanggal 3 tanggal 3 insyaallah tanggal 3 bincang sewan kudus melih yang dalamnya Bik Husin kulalah sindawi Habib ini kulalah wedi kudu mangkat oh tutun-tutunnya Kanjeng Nabi lawakmu Indo-Pakistan bapaknya iblis ibunya setan lagu lo keturunan timur tengah bapak kula Jawa Timur, ibu kula Jawa Tengah. Akhirnya nyuwun sewu kula ditangkap oleh polisi teng Kota Jetis. Tangkap langsung polisi ini kondo. Selamat malam pak, kula jawab waalaikumsalam. Kiai ji, bisa minta surat-suratnya? Nah, kula takoni, anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Ini ruwah merame ini kalau mbien dicap ahli bid'ah nih Fatihah Pak Yasin yang bener aja pak surat-surat kendaraan bermotor oke kalau toke STNK setengah tuan yang kewer-kewer SIM-nya mana pak? Nyoh SIM surat izin menikah lagi akhirnya nopo kalau ditilang mohon maaf bapak anda saya tilang saya jawab salah saya apa? Kenapa bapak tidak pakai helm? Wah, oh, kula jawab, helm itu bid'ah. Aku ngono, Pak. Lah napa? Jaman Kanjeng Nabi rono sing nganggo helm. Akhirnya polisi ini kondo. Anda tahu enggak? Helm itu fungsinya apa? Kula jawab, lah fungsinya napa? Helm itu fungsinya adalah untuk keselamatan berkendara. Bahasa polisi ini safety riding. Kalau Anda tidak bawa helm, tidak selamat. Kula jawab halah sapa sing kandha. Saiki dibuktekke yo. Buktekke pripun? Dites. Luwih kuat helmmu apa blangkonku? Carane pripun? Helmmu dibanting, blangkonku dibanting. Sing pecah sing ndi? Aku. Ning aja mok contoh. Soalnya saya risih waktu itu napa-napa dianggap bid'ah, napa-napa dianggap bid'ah. Dan ini penyakit orang yang baru sedang belajar agama. Sehingga sesuatu yang kemudian menurut dia tidak ada di zaman Rasulullah, itu pasti langsung dikatakan bid'ah. Apalagi kemudian ketika mereka selalu mengatakan, wa kulla muhdatsatin bid'ah. Saben-saben sing anyar niku dianggap bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Saben-saben sing bid'ah niku sesat. Contoh, maka kenapa kemarin saya di televisi ditanya apa pandangan Gus Miftah terhadap Islam Nusantara. Saya jawab bagus. Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Kaya wong ngomong marang nggen kula. Kan pondok kula niku beduke gedhe iki. Gedhe. Ora moro. Bidah. Cangkeme kok atas meneh aku. Anda itu salah. Salahnya di mana, Pak? Manggil orang salat kok pakai beduk. Kuwi goblok meneh. Pemahamanmu itu yang salah, saya bilang. Salahnya di mana? Beduk itu tidak untuk memanggil orang salat, tapi sebagai tanda untuk masuknya waktu salat. Mergo jaman biyen rong ana speaker, urung ana toa, mila jaman wali biyen untuk menandai waktu masuk salat niku menggunakan beduk. Kalau untuk memanggil orang salat ya tetap nganggo adzan. Umama tamir mriki ora ana toa, ora ana speaker. Orang yang gubeduk, ya apa-apa. Ning saben-saben mlebu maghrib, takmire cangkeme kon bengok-bengok. Maghrib, nah, jebol telakmu kok. Mila supaya telake ora kesel, biyen gawe carane beduk. Sing menarik jamaah kula Surabaya, wonge gawete wetenge lemu. Tak buka, oh, tatoan beduk, Pak. Tak takoni, kok wetengmu mau tato beduk napa? Aku cinta dengan NU. Kuwi tato beduk le, nggih, wetenge iki penuh. Kuwi tato beduk. Nggih. Tutuk endi? Ngisore. Ketemu. Kaya ngono dumeh malam Jumat sing dileng mung tutuk etok. Mila engko mlebu kamar bojomu diceluk, Pak, endi tutuk beduke? Tawas ra nemel cangkeme kok. Lah pemahaman-pemahaman seperti ini hari ini marak. Hari ini marak. Sehingga orang kemudian apa? Semuanya harus dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak ada pada diri Rasulullah berarti bid'ah. Ya nyuwun sewu. Lak kuwabeh kudu padha karo Kanjeng Nabi. Ora bakal iso. Tawene contoh cilik mawon. Sesuatu yang dianggap sunnah zaman Rasulullah, hari ini konteksnya berbeda, maka hukumnya juga beda. Tetap sunnah tetapi laku dupodo. Contoh, Kanjeng Nabi menawi dahar nganggo driji pinten? Tiga. Kenapa beliau makan pakai tiga jari? Karena yang dimakan korma, buah tin, buah zaitun. Penak, plek, plek, plek, plek. Ana wong kudus, kita harus sama dengan Rasulullah. Rasulullah pakai tiga jari, saya harus pakai tiga jari. Ya apa-apa. Sungguh soto kudus panas-panas. Ora usah nganggo sendok, ora usah nganggo garpu, mlonyoh jempolmu tak kandani. Mila kudu nganggo sendok, kudu nganggo garpu. Napa berarti awake dhewe niki nganggo garpu? Nganggo sendok ora melu sunah Rasul, ya melu. Sing dicontohke sing gampang-gampang mawon ngoten. Contone kula iki lak bab dahar Kanjeng Nabi sing kula contoni. Idza akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bar mangan itu sunah tangane dimut utawa kon ngemutke bojone. Niku sunah. Mila Mas Anton, Pak, jenengan bar mangan, bojomu diceluk, "Bu, endi cangkemmu?" Nyoh. Niku hukume sunah. Nyoh. Lah cangkemmu endi, Mas? Nyoh. Tapi ingat hadis itu tidak berlaku sesama anggota banser. Malah jijiki. Gua banser mut-mutan jempol. Tuh, ning kene iki ya wong kok. Tak pikir demit itu. Maka disinilah kemudian pentingnya kita belajar ngaji dari guru yang tepat. Dari guru yang benar. Maka jenengan bersyukur tinggal di Kudus. Kudus itu tidak hanya gudangnya wali, tapi gudangnya kiai. Kalau kemudian ada pemahaman-pemahaman, tidak penting ngaji dengan kiai. Orang perlu melu ulama, langsung saja dengan Kanjeng Nabi. Aku takonnya gampang kok, matamu ki kapan nyawang Kanjeng Nabi? Ya raiso. Maka kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi. Kalau semuanya harus sama persis dengan Kanjeng Nabi, saya sampaikan. Kanjeng Nabi rabi umur 20 tahun. Kok ana banser Kudus 30 tahun rong rabi berarti bid'ah. Ya bid'ah tur mesake. Kula napa cangkem-cangkem. Kok malah bayange tutuk beduk wae.

disitulah kenapa saya memutuskan untuk menggunakan kacamata hitam. Supaya apa? Lak ngelirik men ra ketok. Aku mlebu kafe langsung wow. Awakmu yo ngono. Lah ndelok cewek ayu ning dalan, wow. Ndelok bojone ning omah, weh. Orang mungkin padha karo Kanjeng Nabi pun. Maka malam hari ini saya hanya fokus dengan satu ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo, didelok tenanan. Bagaimana kita mencontoh Kanjeng Nabi? Apakah kita harus sama persis atau tidak? Jawabannya tidak. Kulo niku sing melu Kanjeng Nabi tenan nggih. Kulo praktekke tenan. Yo kulo sehat. Seperti yang sering saya sampaikan, kulo mbiyen niku lemune ra umum. Berat badan saya dulu itu 105 kilo. Saniki 77 kilo. Kulo niku pernah kuru, lemu, kuru. Saniki rada lemu meneh. Kulo kuru kapan? Zaman lebu Yogja pertama kali, tahun 99. Bobot kulo namung 40 kilo. Gara-gara kulo manggon teng mesjide wong Muhammadiyah. Gara-gara kulo melu Muhammadiyah, kulo kuru. Bobot kulo namung 40 kilo. Napa kulo melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ratawono selamatan. Rono mangan-mangan belas. Kere-kere aku. Lah Muhammadiyah lah rono selamatan bro. Begitu kulo rabi kali mbok ni bocah niki, balik teng lingkungane wong NU, kulo langsung lemu. Ngopo kulo rabi karo cah NU lemu? Cetok, susune cocok. Masa ngomong bokmu kowe. Kompromi matamu lara. Anak kula niki biyen lagi nang sekolah, Pak. Napa kula pondok iki? Awale niku gara-gara umur 4 tahun arep dilebokke TK, bojoku kula matur, "Beb." Putrane kula lebokke TK nggih, kula jawab ora usah. Lah njuk pripun kon ngaji dhisik? Mulai iso ngaji baru dilebokke TK. Oh ngoten, nggih, ya. Aku ra isin lah anakku ra iso matematika, tapi aku isin lah anakku ra iso ngaji. Akhirnya tenang, anakku lho kon ngaji niku mbok pinter apa ora kula ora urusan. Pinter apa ora lho urusane Gusti Allah. Sing penting anak niku belajar. Dadi kula niku enggak pernah membebani anak apapun. Akhirnya tenang, anakku lho senengane ngaji, ora gelem sekolah. Kelas 3 munggah kelas 4 soal matematika 10 salah kabeh. Yo iki bocah yo iki. Gurune rawani nyeneni. Wah cetok to, anak iki yai sih. Padahal iki. Akhire gurune tak telepon. Pak, larep nyeneni anak kula mang marot teng pondok. Anak kula diparani karo gurune. Mas, kenapa kemarin soal matematika soal 10 salah semua? Enggak ada satupun yang benar. Anak kula jawab, "Nggih, Pak Guru, nyuwun sewu." Kenapa semuanya salah, gak ada satupun yang benar matematikanya? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul ya, aku melanjutkan. Jos aku. Jenenge matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Kalau mulai ngaji, biar zaman orang pondok beneran melu kalau ngaji, Pak. Kalau ngaji bapakkan hormat karo wong tua. Anak kalau ya takon, Abah. Tadi kan Abah bilang surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa, Abah? Ora tak jawab toh. Malah dijawab lah dinya, kiai kok resen jawab. Kowe takon opo le? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Kula jawab, "Iya, Nak. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak." Aku ngono. Anak kula jek jawab, "Oh, pantesan wingi ibu mlakune alon-alon." Lah ngopo? Wedi surgane rusak. Cangkeme kan. Kalau kula diwaduli kali gurune, "Gus, anake ngaten wis ora apa-apa. Anak iki waton mondok aku wis seneng. Soal pinter apa ora niku ora kewajibane wong tuwa, nggih napa mboten?" Mila niku jenengan mangrungokke, anak niku stres gara-gara wong tua terlalu membebani pendidikan kepada anak. Lah anake ra munggah kelas sak ngonek-ngoneke sak modare. Anak rampung kuliah, rampung mondok nganggur wong tua cangkeme mulai cerewet. Kowe iki cilik tak gedhekke goblok, tak pinterke rampung kuliah, rampung mondok kok nganggur. Lele, kek kapan balas budine wong tuamu? Niku salah. Lah anake kaya kula, kula jawab, "Ngapa jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok ngono." Lale, abang mondok-mondok wae. Apalan Quran sak entukmu, munggah kelas ora munggah kelas abah ra urusan, sing penting gelem mondok. Disyukuri to pira-pira ora narkoba, nggih napa mboten? Ngono wae. Anak kok dibebani macem-macem. Wong tuwa kuwi lho, rungokno kupingmu. Tuwa kemayu jilbabe ping. Terganggu mataku. Oh, sapa sing kondo STNK? STNK setengah tuwa ning kewer-kewer. Lah kuwi ora kuwi STMM, setengah tuwa meh modar. Akhirnya kula manggon ning mecite wong NU kula lemu. Bobot kula langsung 100 kilo. NU ki elok tenan. Lah napa kula dadi wong NU lemu? Ha wong NU didik-didik mangan kok. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, maulutan mangan. Panggone lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati, mangan meneh. Pitung dina iki lho. Nganti bocah hadroh rupane kaya besek kabeh. Mangan mangan mangan mangan. Lah, jaman sak mboten kula stres, Pak. Akhire kula maca sirah nabawiyah. Lah niki kula praktekke tenan iki. Kula maca sirah nabawiyah gara-gara kula ketemu dokter kanca kula tiyang UGM. Gus, mbok aja lemu-lemu to. Lah napa, Dokter? Usia di atas 30 tahun itu rawan dengan penyakit generatif. Penyakit generatif itu apa? Ya diabetes mellitus, jantung koroner, stroke. Jenengan pirsa, stroke niku penyakit napa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah wong stroke niku ngguyuri namung ngiwotok ora ana sing nengen. Ajeng jenengan contohke napa, Kang? Iki wis stroke. Proses matamu wae. Akhirnya kula maca sirah nabawiyah, kula delok Kanjeng Nabi usianya 63 tahun. Kanjeng Nabi niku dadi rasul 23 tahun, dari 40 sampai 63, dadi pedagang niku 20 tahun. Mila sajane ideal iki ngoten. Dadi kiai niku kudune sugih dhisik baru dadi kiai, niku ideal. Padha pejabat niku ideale sugih dhisik baru dadi pejabat. Lakere dadi pejabat ala-ala biasane nyuwun sewu lak imane ora kuat biasane maling duwite rakyat. Lah kok tenang. Wong saniki DPR iku nyuwun sewu. Begitu dilantik SK-ne dilebokke bank. Lah tenang wong ya teko iki. Ya melu guyu tenang. Eta-etake buka HP. Padahal HP-ne cross. Ideale niku pemimpin utawa kiai niku sugih dhisik baru dadi kiai. Kula ngeten nggih, saya tidak mau isu-isu ini berkembang. Kula niku sering kena isu soal ngaji niku babakan amplop. Kula niku nyuwun sewu, kabeh wong niku pengin melu ngewangi kula nyusun jadwal ngaji. Kula dhewe kadang-kadang ora ngerti waton wong gelem melu ngurusi ngaji kula ajak. Kadang-kadang nyuwun sewu ada isu-isu amplop tarif dan lain sebagainya. Kula jawab. Kula niku urung tau lah diundang jamaah biasa ngarani duit. Tapi lah kula diundang pejabat niku mesti kula ngarani, jujur mawon. Lah soalnya napa kadang-kadang pejabat niku ngundang kula ngaji dinggo stempel iki lho. Iso nekake Gus Miftah. Padahal pejabatnya buwosok kelakuane ngono niku nggih wonten. Lah mila kaya kula kaya undang-undang lah pejabat lembaga ngundang kula ngaji tak jaluki duit. Ana hitungane ning ngarep. Soalnya kula bola-bali dihapusi Mas Anton. Kula ngaji diundang wali kota teng Jakarta. Sing ngundang pengaji panitiane niku EO. Wah, ini berkaitan dengan EO wis bosok utek iki, mboten tenang. Kula mulai sangone dhuwit 20 juta teng Jakarta. Begitu kula tekan pondok ditelepon kali wali kota nih. Gus, mohon maaf. Apakah titipan dari saya sudah diterima sama Gus Minta? Sudah. Kalau boleh saya tahu berapa Gus? 20 juta. Wali kotane miso-miso, kurang ajar. Saya itu nitip uang 75 juta kepada Gus Miftah melalui EO dikekke 20 juta. Jadi sing diuntal codot 55 juta katanya. Melas matamu iki melas. Ora urune cerewet. Bila nyuwun sewu nggih. Kalau ada orang yang ngaku tim, orang sing ngaku manajemen Gus Miftah, telepon, jaluk duit, rasa mau wenehi. Wingi tiang Malaysia niku ketipu 15 juta. Gawe KTP di scan, gambare foto kula. Lah delala bocah niki duwe masalah. Kondo niki bakal dirampungke kali Gus Miftah. Kula asistene niki buktine KTP-ne ditransfer 15 juta. Niku mengatasnamakan kula. Kula niku nyuwun sewu kok. Kula iki mangan ngaji sang gondol gagah kok nganggo sangu kathah, mobilku kudu apik, wetengku kudu arek. Men ra duwe rasa to, Mak. Tapi ki nyuwun sewu, lak sing ngundang pejabat kaya Pak DPR iki umpamane rungokno, ngono ta. Jadi mesake wis sertifikat ning bank. Gajine wis entek dibayar bank. Wis ora apa-apa, Pak. Mila kula panitia lan ana pengajian rasa njaluk DPR ya mesake iki. DPR DPR saiki iki ya uripe mung ngandelke kunjungan kerja tak kan. Lah Pak tenan. Aku ki dikanca DPR teng Kudus santrine Abah Sragen. Mukhlisin, nanti mukhlisin. Ana ora mukhlisin iki? Sin, mukhlisin. Kudu yo goblok aku ngaji ning kene ra melu mukhlisin iki. Sin. Pokoke DPR gelem ngaji insyaallah selamat, Pak. Gelem ngaji arep pemilihan tok. Suwe-suwe ki emang dianggap kaya dong salam yo le. Mong kaya Laos. Napa niku yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Ora ngajar kok. Jajan lah nak mukhlisin munggah panggung ini mukhlisin tak wajang ini DPR Pak Pak DPR jenengan kenal kali mukhlisin jenengan ke Kudus Kudus ada mukhlisin ini tadi nyuan lewu tak waco tenanan ini men aku iso kuru kaya Kanjeng Nabi 63 tahun Kanjeng Nabi tahu dadi wong sugih banget oh, tenan mila komplit mula wangsul ini ideal ini ku kiai sugih di saya baru dadi kiai mila jaman anjenengan tahu tindak teng pondok kula kula gawe omah karo gawe masjid. Wi foto apa kuwi? Oh. Kok ganteng wonge. Kula gawe masjid karo gawe omah, kula dhisike gawe omah, Pak. Soale lak kula mbiyen gawe masjid baru gawe omah, mesti dirasani karo jamaah. Kae Miftah, bar gawe masjid oleh turan semen iso gawe omah. Mesti dadi fitnah Bu Polisi, mila kula gak gelem. Padha kali kula mbiyen. Kula niku benak meh ngrabi wong Kudus. Tapi ra sido. Gara-gara marang tuwa kula wong kondang. Aku moh. Lah aku ngrabi anake wong kondang cilaka Mas Anton. Lah aku ra iso kondang dinyek karo wong-wong niku. Alah marang tuwane kondang kok mantune ora kondang. Tapi lah kula iso kondang ya tetep dinyek. Ya maklum Miftah kae kondang, mergo marang tuwane kondang. Mula kula ndak langsung donga, ya Allah, kula tak ngrabi wong biasa mawon, marang tuwa sing goblok bila perlu ben gampang diapusi. Aku ya ngono donga. Yes. Ayo, wong lanang tak takoni. Kowe lak golek bojo pilih sing ndi? Bojo sing pinter apa bojo sing goblok? Pinter. Ya, tak jawab pinter. Nomor loro, kowe lak golek bojo pilih sing ndi? Sing manut apa sing bantah? Manut, berarti pilihanmu salah. Lah kowe golek bojo sing manut, kowe golek bojo sing goblok. Soale wong goblok kuwi biasane manut, lah wong pinter kuwi biasane mbantah. Wong kowe golek bojo sing manut utawa golek sing pinter, berarti sing goblok kowe. Oh, goblok. Ning rata-rata lak kiai niku bojone galak. Maka bapak sing bojone galak ora apa-apa. Wong lanang bojone galak insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Kenapa kalau istrinya galak di akhirat dikurangi siksanya oleh Allah? Karena suami seperti ini di dunianya sudah sangat tersiksa. Ambo kaya padan ramil wi. Wah, lak ning kantor gayane ning omah ya kiki kiki kiki kiki. Santai Pak dan ramil. Wali ini Gusti Allah niku rata-rata bojone galak. Contohnya siapa Pak? Sayyidina Umar, bojone galake ra umum. Mila yen bapak-bapak bojone galak, insya Allah tanda-tanda dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda akan menjadi walinya Allah. Kemungkinan kedua, tanda-tanda Anda akan mengalami stroke insya Allah. Bu, jenengan galak mboten karo bojone. Jangan katakan mumung kata mbok-mbok nih. Teng Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Tiang Kudus milih sing putih. Siji tipe keluarga Nabi Nuh. Sing lanang soleh, sing wedok nakal. Loro tipe keluarga Fir'aun. Sing lanang nakal, sing wedok solehah. Telu tipe keluarga Abu Lahab. Sing lanang nakal, sing wedok nakal. Papat Ibrahim. Sing lanang soleh, sing wedok solehah. Ibu-ibu kudus jenengan milih pundi? No, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Ibrahim. Alhamdulillah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Jenengan milih keluarga Ibrahim berarti siap-siap di poligami. Setuju ibu-ibu? Kowe mau ngomong apa? Jenenge Ibrahim. Sini kene jawab kok. Ras itu Ibrahim, Fir'aun yo ora apa-apa. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju bu? Pak Polbu polisi, Pak Dan Ramil, tolong dicatat. Mereka setuju dengan lagu saya. Dilanjutkan? Lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu? Mau setuju. Saya ingin domblo. Bila supaya bojomu ora rabi meneh, tak ana carane. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Firmano. Lah mangkat ngaji ning takwa bedandane pengajian jam 7 jam 5 wis dandan lah kandhane. Raine dikerok ditempul karo wedak FIFA nomor 4. Alise kerok ganti buntut kalau jengking. Kawayane bajune matching, jilbabe pink, roke pink, sempate pink. Sandale cincin ngarep. Lah penampilan ketemu wong lanang ning dalane kaya ngono, mbasane omah disawang bojone dhewe. Ya Allah. Daster tuwa bolong-bolong. Ambune sambel terasi. Boyoke bekas kerok. Tali kotange petel siji. Tiba-tiba gorengan kopi, gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu kudus saiki, tali ni kotang petil siji dicemi teni. Anyar matamu. Jadi ni ku, kiai ni ku kudunya suki disi. Kudunya suki disi, main kajen. Main kajen. Akhirnya tak wocot nan kabeh 63 tahun, 23 tahun jadi nabi, 25 tahun jadi pedagang. Seumur hidupnya hanya sakit 2 kali. Itu pun penyakitnya hanya puskesmas, pusing keselio masuk angin. Padahal kalian mbak-mbak kafe ini kok kerjane teng puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Nah, pekerjaannya apa? Karaoke, katorok dibuka, oke. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Kulon iki sesuk ajeng mangkat nang Jakarta, ngumpulke bocah kafe se-Jakarta. Wingi bar Kolesium. Kolesium niku anak dunia malamnya hampir 1200. Masya Allah, pakaiannya SMS. Silite metu setidik. Vitamin matamu. Ayo. Itu bukan vitamin yo, pengajian yang paling menyenangkan. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ngono Pak DPR. Aja nganti DPR kalah karo lonte. Lah yo, aku lo ngomong, lah DPR sing korupsi kalah karo lonte. Kalah teng pundi? Lonte itu hanya menjual kehormatannya sendiri, sementara pejabat dan DPR yang korupsi menjual kehormatan rakyatnya. Yo Aku tenang, Pak. Aku lek ora pejabat iki sayang, mila tak onak-onek iki. Men selamat. Langsung DPR sumuk njuk tisu ngelapi. Niki ajeng pilihan lurah kita iki kula ndelok sepanjang jalan kata tiang masang gambar lurah. Betul? Oh sudah. Hati-hati ini, Pak Lurah sing dadi rungokno kupinge. Nanti Bu Lurah ndi wonge? Bu Lurah? Oh ning isor. Ya maklum wong wedok senengane ning isor kok. Bahasa kula iki kuwasar asli. Kula sering ngomong. Zaman ana calon DPR RI ketangkap karo KPK gara-gara bagi duit 20.000. Jenengan pirsa? Berapakah yang disita sama KPK? 80 kardus. Isine 20.000 karo 50.000. Kula lara ati. Rakyat 5 tahun suarane dituku 20.000. Kula niku teng Yogja, teng Sarkem, lokalisasi binaan kula. Lonte sing paling murah niku regane 200.000 sak jam. Lonte sak jam 200.000, suarane rakyat 5 tahun 20.000. Berarti luwe larang. Pengalaman mbahmu. Kan aku gratisan. Memang emang orang bolo wewok 5 tahun dipilih kira mergo duitnya tapi mergo kinerjane. Mula bolo boleh dimutakan arrosi wal murtasi finar sing nyogok karo sing disogok podo-podo neroko. Ayo ibu-ibu kudus jenengan milih pundi, nyogok apa disogok? Para sogok-sogokan. Akhirnya kula waca tenan, kenapa Rasulullah sehat? Ya selawatan di sini. Ayo, baca-baca ini. Kue ini gini harapin nabiyo penemong nampang rai mutok ini gini. Jadi lagu apa? Kertanya nomor dua janji. Kecantol cawat matamu. Pengajiannya kecantol cawat gitu. Ambiar, ambiar. Apa? Cidro ditinggal rabi pamer bojo. Aku kabeh iso biyen aku sebetah suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu biyen wis tak wanti-wanti aja ngasih lak bosok ini bosok ini bosok biar aku sebata suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sawaya-waya biar wis ta wanti-wanti aja mlebu mburi. Cangkem itu bosok lele. Ayo isok-isok nabi kira. Nah ini, refe ini Kartonyono mengawi medot janjimu digawe selawat. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusabil fadilah. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Ayo, mati. Kok kebangetan man dijak ngaji malah maidoni ke ayo budal saiki ning majlis ngaji kok angel temen kowe dikandani Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.